الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Jumada al-Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya man walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan dari hadis Ubadah bin Shamit radiyallahu ta'ala anhu wa ardah yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang mengikrarkan 5 persaksian besar, 5 persaksian agung, yang mana mereka yang mengikrarkan 5 persaksian tersebut telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan syurga ya Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Yang mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke hadis yang terakhir dari bab yang ke-10 yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab man mata 'ala tauhid dakhala al-jannah, sebuah bab yang menjelaskan barang siapa yang wafat di atas ketauhidannya, persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Hadis yang terakhir dari bab ini datang dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda, sama seperti hadis yang sebelumnya, akan tetapi dalam hadis yang terakhir ini sedikit berbeda redaksinya, yang mana dalam hadis ini diceritakan kisah akhir hayatnya Ubadah ibn Shamit. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an as-Sunabihi. As-Sunabihi merupakan salah seorang tabi'iyun kabirun, ay min kibari tabi'in, yang mana As-Sunabihi ini namanya adalah Abdurrahman ibn Usailah. Jadi beliau yang membawa periwayatan ini. Beliau akan bercerita ketika beliau masuk ke rumahnya Ubadah ibn Shamit dalam kondisi Ubadah ibn Shamit dalam sakaratul mautnya, yang mana pada pembahasan ini insyaallah taala kita akan mengambil sebuah faedah yang berkaitan dengan perihnya atau pedihnya sakaratul maut yang dihadapi oleh seorang hamba. Begitu pula kita akan mengambil faedah tentang sebuah hadis yang selama hidupnya Ubadah disembunyikan dari murid-murid beliau. Jadi kisah ini merupakan kisah antara as-sahabi dengan muridnya dari kalangan tabi'in, antara Ubadah ibn Shamit dengan as-sunabihi yang beliau bernama Abdurrahman ibn Usailah. Abdurrahman ibn Usailah alaihi rahmatullah memiliki kunya Abu Abdullah, Abu Abdullah As-Sunabihi. Beliau dari kalangan kibar tabi'in seperti yang telah kita sebutkan tadi, karena para tabi'in generasi kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ketahui bersama itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah kibarut tabi'in, di antaranya Abdurrahman ibn Usailah, Abu Abdullah As-Sunabihi, begitu pula nama lain yang mungkin kita kenal, Sa'id ibn Musayyib, ada Urwah ibn Zubair, ini semua pada tabaqah yang pertama. Mereka masuk di kalangan kibar at-tabi'in. Yang maknanya kibar at-tabi'in adalah mereka-mereka yang bertemu dengan mayoritas dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti seorang tabi'in yang berada di hadapan kita, Abdurrahman ibn Usailah As-Sunabihi, yang bertemu dan menyaksikan langsung bagaimana sakaratul maut yang dirasakan oleh Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu arda. Adapun golongan atau tingkatan yang kedua dari kalangan tabi'in disebut dengan wasat tabi'in, pertengahan dari kalangan tabi'in, yang mana mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan sebahagian kecil dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula golongan yang ketiga yang diberikan nama dengan sighar at-tabi'in, mereka dari kalangan tabi'in akan tetapi hanya bertemu sedikit, satu atau dua orang dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Jadi golongan dari kalangan tabi'in terbagi menjadi tiga, kibar, sighar, dan al-wusta, yang masing-masingnya memiliki keutamaan dan rekomendasi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni generasi para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya dari kalangan tabi'in, dan yang setelahnya lagi dari kalangan atba' at-tabi'in. Jadi hubungan antara as-sunabi'i Abdurrahman ibn Usailah dengan Ubadah ibn Shamit adalah guru dengan murid. Seorang tabi'in, Abdurrahman ibn Usailah, dengan sang guru dari kalangan sahabat Nabi, Ubadah ibn Shamit. Yang mana Abdurrahman ibn Usailah, atau dalam riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan nama nisbah kepada tempat asal beliau, As-Sunabihi, beliau sebenarnya sangat dekat dengan zamannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika mendengar Nabi alaihi salatu wasallam diutus, beliau sudah ingin berazam, memiliki niat yang kuat untuk mendatangi Nabi di kota Mekah, mendatangi Nabi di kota Al-Madinah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal lain. Ketika beliau alaihi rahmatullah, yakni Abdurrahman ibn Usailah, mendatangi Madinah, mendatangi kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan menjadi deretan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga ketika sampainya Abdurrahman ibn Usailah As-Sunabihi di kota Al-Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, telah meninggal, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan as-sahabah, karena syarat mutlak dari digolongkannya seseorang menjadi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum adalah melihat secara langsung Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hanya sekedar beriman. Kalau hanya sekedar beriman tapi tidak melihat, kalangan tabi'in beriman, atba' tabi'in beriman, kita pun beriman. Akan tetapi kita tidak melihat langsung, begitu pula para atba' tabi'in, begitu pula para tabi'in, mereka tidak melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ketika Abdurrahman ibn Usailah sudah akan sampai di kota Al-Madinah, maka mendapatkan kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan sampainya beliau di kota Al-Madinah kurang lebih 5 hari sebelum itu, atau 6 hari sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah, sampai ketika 5 hari atau 6 hari setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau berada di pertengahan jalan di suatu tempat yang namanya Al-Juhfah. Kemudian dari Al-Juhfah menuju kota Al-Madinah di saat itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 hari, sehingga As-Sunabihi sampai di kota Al-Madinah sementara Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat sepekan yang lalu kurang lebih. Jadi khabar tersebut telah sampai di pertengahan jalan As-Sunabihi menuju kota Al-Madinah. Ketika sampai di kota Al-Madinah, tidak disia-siakan kesempatan oleh Abdurrahman ibn Usailah. Beliau langsung mencari orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang mana Abu Bakar As-Siddiq merupakan guru khusus yang dimiliki oleh Abdurrahman ibn Usailah, dan banyak periwayatan-periwayatan yang didapatkan dari Abu Bakar As-Siddiq dan diberikan oleh beliau Abdurrahman ibn Usailah. Dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ardhahum pun mendapati keberadaan As-Sunabihi di kota Al-Madinah, yang mana As-Sunabihi memanfaatkan keberadaan beliau untuk menuntut ilmu di hadapan para as-sahabah. An Ubadah ibn Shamit, dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu ardhahu annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, dhamir ha di sini bukan kembali kepada Ubadah ibn Shamit, melainkan dhamir ha di sini kembali kepada Abdurrahman ibn Usailah. Jadi yang mengatakan riwayat ini, yang mengkisahkan riwayat ini adalah Abdurrahman ibn Usailah. Dan tariqah atau tata cara ini merupakan satu tata cara, satu metode yang ma'ruf di kalangan para muhaddithin. Ketika seorang muhaddith, seorang perawi, dalam hal ini tabi'in, mengkhabarkan sesuatu untuk dirinya sendiri tapi dengan nama lain. Jadi dakhaltu alaihi, dakhaltu alaihi, kalau seorang mengartikan riwayat ini dengan cara letterlek, maka dakhaltu alaihi artinya yang mengucapkan hal ini adalah Ubadah ibn Shamit. Tapi dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang dimaksudkan di dalam riwayat ini bukan kisah yang disampaikan oleh Ubadah, akan tetapi kisah tersebut disampaikan oleh Abdurrahman ibn Usailah As-Sunabihi. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, dakhaltu alaihi, suatu hari ketika Ubadah ibn Shamit mendapati sakaratul mautnya, aku pun mengunjungi beliau di rumahnya. Wa huwa fil mauti. Kita akan baca riwayat ini secara global, kemudian insyaallah taala akan kita bacakan syarah atau penjelasan dari kalangan a'immatus salaf. Dakhaltu alaihi wa huwa fil mauti. Aku masuk ke dalam rumah Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu ardhah dalam kondisi beliau sedang mendapati sakaratul mautnya. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Sudah kita jelaskan tadi hubungan antara Ubadah ibn Shamit dengan Abdurrahman ibn Usailah adalah guru dan murid. Jadi seorang murid mengunjungi, menjenguk rumah sang guru dan mendapati sang guru sedang dalam sakaratul maut, akhir hayatnya. Maka bakaitu, aku pun menangis. Wajar, karena seorang guru akan dicintai oleh murid-muridnya. Faqala, maka Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu mengatakan dan menasihati aku, yakni menasihati Ubadah, afwan, menasihati Abdurrahman ibn Usailah, mahlan. Mahlan di sini maknanya adalah anzirni, jangan engkau menangis wahai Abdurrahman. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan khilaf, perselisihan, silang pendapat yang ada di tengah-tengah para ulama al-fuqaha secara khusus tentang hukum seorang yang menangis di hadapan orang lain yang mendapati sakaratul mautnya. Apakah hal tersebut boleh ataukah tidak? Kalau zahir dari hadis ini, secara zahir tanpa kita melihat penjelasan para ulama, ketika Ubadah ibn Shamit melarang Abdurrahman, maka hal ini dilarang, sesuatu yang dilarang di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahlan, jangan kau menangis. Anzirni, jangan engkau menangis wahai Abdurrahman. Lima cebeki diingkari oleh Ubadah ibn Shamit. Kenapa engkau menangis? Akan kita nukilkan pula ucapan a'immatus salaf, kenapa seorang Abdurrahman ibn Usailah sampai menitikkan air matanya di hadapan sang guru, di hadapan Ubadah ibn Shamit. Karena di riwayat ini langsung pertanyaan dari Ubadah kepada sang murid tidak dijawab. Lima cebeki, kenapa engkau menangis? Tidak dijawab oleh Abdurrahman ibn Usailah As-Sunabihi. Nanti insyaallah akan kita nukilkan ucapan a'immatus salaf, para syurahul hadis, dalam menjelaskan hadis ini berupa jawaban, apa jawaban dari Abdurrahman ibn Usailah ketika ditanya hal tersebut. Fawallahi, dilanjutkan oleh Ubadah ibn Shamit, demi Allah. Jadi setelah beliau mendapati muridnya menangis di hadapan sang guru, dilarang, jangan kau menangis. Kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Fawallahi, demi Allah, la inistushhidtu la ashhadanna lak. Demi Allah wahai Abdurrahman, apabila aku diminta untuk bersaksi, la ashhadanna lak, aku akan bersaksi. Maksudnya bersaksi di sini apa? Bersaksi tentang kebaikan al-khair yang ada di sisi sang murid yang bernama Abdurrahman ibn Usailah as-Sunabihi. La in istushhitu la ashhadanna lak. Kalau perlu aku bersaksi di hadapan halayak ramai, di hadapan kalangan tabi'in, di hadapan murid-muridku, aku akan mempersaksikan kebaikan untuk dirimu. Artinya mendapatkan rekomendasi seorang as-Sunabihi Abdurrahman ibn Usailah dari sang guru Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda. Karena nanti di zaman-zaman setelahnya seorang muhaddits tidak akan menerima sebuah riwayat atau sebuah hadis dengan begitu saja. Nanti di kalangan tabi'in, sighar tabi'in atau setelahnya atba' tabi'in, ketika seorang mendatangkan hadis ini riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam atau ini riwayat yang aku bawa dari Ubadah bin Shamit, beliau mendengar langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Para muhaddithin, para perawi tidak akan menerima secara langsung. Mereka akan mengucapkan samulana rijalakum. Datangkan siapa? Orang-orang yang menjadi perantara dalam riwayat ini. Apakah orang-orangnya orang-orang yang fiqat, perawinya perawi-perawi yang jujur, amanah dalam penukilannya, ataukah dia seorang perawi yang dituduh sebagai pendusta, pemikirannya pemikiran Syiah, akidahnya akidah Murji'ah. Kalau seperti ini keadaannya otomatis, walaupun yang dibawa riwayat Nabi, tapi orang-orangnya bermasalah, perawi-perawinya bermasalah, maka tidak akan diterima oleh para muhadditsun di zaman tersebut. Oleh karenanya rekomendasi dari seorang sahabi, khususnya dari Ubadah ibn Shamit, adalah rekomendasi yang sangat dicari oleh murid-murid beliau. Maka kalau engkau ingin, wahai Abdurrahman ibn Usailah, mendapatkan persaksian kebaikan dariku, bahasa kita mendapatkan rekomendasi dariku, maka akan aku berikan untukmu. Wala in syufi'tu la ashfa'anna lak. Kemudian yang kedua, kata Ubadah ibn Shamit, kalau engkau membutuhkan syafaatku, aku akan memberikan syafaat juga untukmu. Syafaat dalam perkara duniawiyah, bukan dalam perkara ukhrawiyah, bukan dalam perkara akhirat, tapi dalam perkara duniawiyah. Misalkan Abdurrahman ibn Usailah membutuhkan uang, membutuhkan harta benda, yang mana syafaat seorang sahabi, syafaat seorang Ubadah ibn Shamit sangat didengar oleh para tabi'in yang lainnya. Mungkin para tabi'in yang lainnya mendengar diberikan wasiat atau wejangan, wahai fulan, alan, berikanlah hartamu sebahagiannya kepada Abdurrahman ibn Usailah as-Sunabihi, akan didengar. Itu syafaat dalam perkara duniawiyah, memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau aku engkau minta untuk memberikan manfaat, syafaat, akan aku lakukan hal tersebut. Wala in istata'tu la anfa'annak. Kemudian yang ketiga dijelaskan oleh Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda kepada sang murid, kalau engkau atau kalau aku sanggup untuk memberikan manfaat kepadamu saat ini, aku akan berikan manfaat yang engkau inginkan, apapun itu. Hadis, riwayat dari Nabi, kisah dari Nabi, semuanya, ilmu yang bermanfaat semuanya. Kalau aku mampu, akan aku berikan padamu saat ini. Ini tiga pesan yang disampaikan oleh Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda kepada sang murid Abdurrahman ibn Usailah as-Sunabihi. Yang pertama, kalau engkau butuh rekomendasi, akan aku berikan. Yang kedua, kalau engkau membutuhkan syafaatku, akan aku berikan. Yang ketiga, kalau engkau membutuhkan apapun dariku berupa manfaat-manfaat yang bisa aku berikan, aku pun akan bisa memberikan kepadamu. Manfaat di sini kaitannya dengan perkara ukhrawiyah, riwayat dari Nabi atau mungkin ilmu yang dia inginkan atau yang beliau inginkan atau doa-doa atau apapun itu akan diberikan oleh Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda. Jadi tiga penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwa manzilah, kedudukan yang dimiliki oleh seorang Abdurrahman ibn Usailah adalah manzilatun aliyah inda Ubadah, kedudukan yang tinggi. Bukan murid sembarangan, ini murid khusus yang dimiliki oleh Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda. Thumma qala. Kemudian beliau mengatakan, yakni Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda, wallahi, demi Allah, ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khair illa haddatsukumuh. Uskut, uskut, ya ulad. Ya ulad, ya ulad, uskut. Kata Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda, demi Allah, ma min hadithin, tidak ada satu hadis pun, sami'tuhu min Rasulillah, yang telah aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lakum fihi khair, yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan untuk kalian. kebaikan-kebaikan untuk para tabi'in, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salatul fajar, keutamaan salat zuhur, keutamaan sedekah, keutamaan haji dan yang seterusnya. Hadis-hadis yang didengar langsung oleh Ubadah bin Shamit yang di dalamnya berisi kebaikan untuk mereka para tabi'in secara khusus dan bagi umat Muhammad alaihi salatu wasallam secara umum. Kecuali haddatsukum, kecuali telah aku sampaikan kepada kalian semua. Semuanya telah aku sampaikan. Illa, kecuali kata beliau, haditsan wahidan, kecuali satu hadis. Belum sempat tersampaikan. Jadi seumur hidup Ubadah bin Shamit mengajari Abdurrahman bin Utsailah, satu hadis ini dalam tanda kutip disembunyikan. Tidak disampaikan. Kepada Abdurrahman bin Utsailah secara khusus dan kepada murid-murid beliau dari kalangan tabi'in secara umum. Illa haditsan wahidan, semuanya riwayat yang aku dengar dari Nabi telah aku sampaikan kecuali satu hadis. Wa sawfa uhaddithukumul yauma, dan aku akan memberikannya, aku akan menyampaikannya kepada kalian pada hari ini. Yakni kepada sang murid khusus yaitu As-Sunabihi Abdurrahman bin Utsailah. Bagi yang memiliki kitab bisa antum lihat di situ wa sawfa uhaddithukumuhu. Uhaddithukum. Kum di sini lafadznya jamak kalian, tapi yang ada di hadapan beliau hanya satu orang. Yang namanya adalah Abdurrahman bin Utsailah As-Sunabihi alaihi rahmatullah, menunjukkan manzilatun aliyah tadi, dihormati. Seorang guru menghormati murid itu juga satu hal yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar murid yang menghormati guru, tapi guru pun harus menghormati para muridnya. Di antaranya Ubadah bin Shamit yang menghormati sang murid yang bernama Abdurrahman bin Utsailah. Hari ini, wahai Abdurrahman, saat ini wahai Abdurrahman akan aku sampaikan kepada engkau, kum, kepada kalian. Jamak, menunjukkan beliau menghormati sang murid yang bernama Abdurrahman bin Utsailah. Waqad uhita bi nafsi, karena aku ini sedang mendapati sakaratul maut, sudah merasakan sakaratul maut, dan aku merasakan ini adalah akhir dari hayatku. Qad uhita bi nafsi, insyaallah taala akan kita nukilkan makna dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Ali Adam dalam pembahasan ini. Artinya waqad uhita bi nafsi, sakaratul maut ini sudah aku rasakan, kematian sudah akan menjemputku, jadi tidak ada waktu lagi untuk aku menyembunyikan hadis ini. Saat ini akan aku sampaikan. Maka beliau mengatakan sami'tu, aku mendengar langsung, kata Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, haramallahu alaihin nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan baginya neraka. Hadis yang singkat akan tetapi memiliki kandungan yang sangat luas. Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyembunyikan hadis ini sepanjang hidupnya beliau. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang bersaksi bi kalimat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, haramallahu alaihin nar, Allah haramkan dari nerakanya. Walaupun dia pencuri, walaupun dia penzina, walaupun dia peminum khamar, walaupun dia durhaka kepada kedua orang tuanya, walaupun sekian banyak maasi, sekian banyak kabair selain kesyirikan, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sekian banyak kabair dari dosa-dosa besar, maka dia akan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari an-nar. Selesai penukilan Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis yang terakhir dari bab yang ke-10 ini. Yang mana pembahasan dari hadis ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah bagaimana Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu arda benar-benar menyembunyikan hadis ini dalam tanda kutip dari murid-murid beliau secara umum dan secara khusus dari Abdurrahman ibn Utsailah. Disebutkan beberapa sebab oleh para syurahul hadis. Kenapa seorang Ubadah ibn Shamit menyembunyikan satu hadis ini dari murid-murid beliau? Yang pertama karena mereka para tabi'in adalah orang-orang yang memiliki tingkatan-tingkatan pemahaman yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ada di antara mereka yang sedang-sedang saja ada yang di antara mereka yang mungkin di bawah rata-rata. Tapi mereka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti hadis yang telah kita nukilkan tadi. Tapi namanya at-tafawut, tingkatan-tingkatan ada di tengah-tengah para tabi'in. Ketika hadis ini didengarkan oleh orang yang fahim, orang yang faham dengan kaidah-kaidah Islamiyah, kaidah-kaidah syar'iyah, dia akan tetap beramal soleh. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di sekian banyak ayatnya radhiyallahu anhum waradu'an, kondisi mereka masih hidup. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian sebagaimana kalian pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa mereka para sahabat diucapkan atau mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala apa? Qad ghafartu lakum, aku telah ampuni kalian semua. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan para sahabat bermalas-malasan, tidur dari salat jamaah, tidur dari salatul fajr secara khusus, tidak melaksanakan qiyamul lail, tidak bersedekah, tidak. Justru apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menambah, memecut, memotivasi kesungguh-sungguhan mereka, ijtihad mereka dalam beramal soleh. Deretan para sahabat ahlul jannah. Kalangan tabi'in tidak bisa kita tetapkan. Tabi'in adalah ahlul jannah, tidak bisa. Karena kalangan tabi'in ada di antara mereka yang tidak dari ahlul jannah. Yang mendapatkan rekomendasi hanya para sahabat Nabi. Tidak boleh kita berluas-luas. Karena mereka mendapatkan rekomendasi, sudah kita berhenti di situ. Tidak boleh kita, karena mendapatkan rekomendasi, pasti mereka ahlul jannah. Ini terlalu berlebih-lebihan dalam mentakwil, menjelaskan, mensyarah ucapan Nabi SAW. Berhenti sampai di situ. Mereka orang-orang yang mulia, na'am. Pemahaman-pemahaman mereka langsung diambil dari para sahabat, na'am. Itu jelas, mereka adalah orang-orang yang mulia sama sekali. Tidak memiliki sesuatu yang kita ragukan. Mereka jelas orang-orang yang memiliki keutamaan. Apalagi dibandingkan dengan orang-orang terbelakang, dibandingkan dengan kita yang hidup 1440 setelah hijrahnya Nabi SAW, yang gak bisa dibandingkan antara langit dengan bumi. Sangat jauh sekali. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Ubadah ibn Shamit waridun, beralasan, berdasar. Beliau khawatir apabila aku sampaikan hadis ini di tengah-tengah para tabi'in, yang nanti mereka otomatis akan menyampaikan juga ke tengah-tengah para atba' tabi'in, khawatirnya terjadi fitnah, khawatirnya sebahagian mereka bermalas-malasan. Yang penting mengikrarkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akhirnya bertawakal dengan dua kalimat tersebut. Malas untuk beramal soleh, malas untuk ini, malas untuk itu, dan yang seterusnya. Yang dikhawatirkan oleh Ubadah ibn Shamit, karena ini hadis sahih dari Nabi SAW. Oleh karenanya, seperti pembahasan yang telah lalu dalam pertemuan terakhir kita, hadis ini menjelaskan akidah kita, akidah seorang salafi, akidah seorang ahlus sunnati wal jamaah, akidah dalam tanda kutip seorang wahabi, yang mana mereka meyakini muslimin umuman akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rincian yang telah kita bahas, apakah mereka langsung masuk tanpa diazab, tanpa dihisab? Merekalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam golongan at-taifatul mansurah. Kelompok yang diselamatkan, firqatun najiyah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorban, bersabar ketika ada celaan-celaan. Begitu dari kalangan rijal, begitu pula dari kalangan ummahat, mereka bersabar dari celaan-celaan yang datang dari luar sana. Bersabar mereka dengan syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau. Sementara seorang muslim yang mungkin hanya mengikrarkan dua kalimat syahadat, tapi mungkin berjudi, melakukan perzinahan, melakukan durhaka kepada kedua orang tuanya, memutus tali silaturahimnya, dan dosa yang lainnya, mereka pun masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan rincian yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mungkin dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam an-nar, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Tapi Allah tidak akan mengekalkan mereka. Allah akan mencabut mereka, menyelamatkan mereka, dan akan masukkan ke dalam al-jannah. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan akidah seorang salafi bahwa semua muslimin akan masuk ke dalam al-jannah. Artinya tidak benar tuduhan yang ada di tengah-tengah mereka bahwa itu lihat ahlu sunnah hanya menyelamatkan diri mereka, Selain dari golongan mereka, kafir. Selain dari golongan mereka, neraka. A'udzubillah minad dalalil wal hawa. Ini tuduhan dusta. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Kalau kalian punya dalil, kalau kalian punya burhan, kalau kalian punya hujjah menyebutkan hal tersebut, datangkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tapi kalau hanya cuma sekedar da'awa, ini, karena itu, tanpa adanya alasan, cuma omong kosong, kalam fadhi, kata orang Arab. Kalam fadhi, ucapan-ucapan kosong. Maka tidak usah disampaikan kepada kaum muslimin, membuat bingung, kasihan kaum muslimin. Sampaikan dengan terang-terangan, kami menyampaikan ini untuk atau agar kaum muslimin menjauh dari kalian. Kalau itu kan lebih enak. Sorohah, terang-terangan. Karena tujuan mereka memang itu, tanfir. Menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar ini. Agar kaum muslimin jauh, jangan terlalu keras. Kita hidup di zaman yang penuh dengan toleransi. Kita hidup di zaman yang harus bertetangga dengan sesama muslim, dengan tetangga yang baik. Harus berakidah, berakhlak dengan sesama muslim, dengan akhlak yang baik. Walaupun muslim tersebut adalah tablighi, ikhwani, takfiri, dan yang seterusnya. Ini pemahaman yang keliru yang ada di tengah-tengah mereka. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang kita bahas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa tuduhan mereka adalah tuduhan yang dusta. Man syahida alla ilaha illallah. Akidah ahlu sunnah, barang siapa yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, haramallahu alaihi nar. Mereka akan haram masuk ke dalam an-nar. Mereka akan diselamatkan oleh Allah menuju al-jannah. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh para immatus salaf atau syurahul hadis yang berkaitan dengan hadis ini adalah ketika Al-Imam Al-Abbi alaihi rahmatullah, yang beliau memiliki nama Muhammad ibn Khalifah ibn Umar. Al-Imam Muhammad ibn Khalifah ibn Umar Al-Abbi alaihi rahmatullah memiliki sebuah karya kurang lebih 7 jilid, yang mana karya tersebut merupakan syarah dari Sahih Muslim. Jadi hadis-hadis Sahih Muslim disyarah oleh Al-Imam Muhammad Ibn Khalifah Ibn Umar Al-Abbi, yang mana syarah ini, penjelasan ini merupakan gabungan dari 4 syarah. Syarah Nawawi yang seperti kita ketahui bersama, syarah Al-Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Begitu pula syarah Al-Qurtubi. Yang ketiga syarah Al-Qadi Iyad. Dan yang terakhir adalah syarah Al-Maziri. Ini 4 a'imah yang mensyarah hadis-hadis dari Sahih Muslim. An-Nawawi, Al-Qurtubi, Al-Qadi Iyad, Al-Maziri alaihim rahmatullah. Maka datanglah Imam Al-Abbi Muhammad ibn Khalifah ibn Umar menggabungkan 4 syarah ini. Karya beliau sebanyak 7 jilid. Beliau mengatakan ketika Imam Muslim alaihi rahmatullah menukilkan dari ucapan Abdurrahman ibn Usailah, fabakaitu, aku menangis ketika menghadapi guruku, menghadapi sakaratul mautnya atau mengalami sakaratul mautnya. Kata Imam Al-Abbi rahimahullahu taala, yahtamilu ay yakuna bukaahu lima ra'a bihi min qurabil maut. Di sana ada kemungkinan bahwa penyebab menangisnya sang murid, penyebab menangisnya Abdurrahman ibn Usailah, lima ra'a bihi min qurabil maut, karena beliau melihat sakitnya yang dirasakan oleh sang guru. Sakit yang sangat pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut, yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengalami sakaratul mautnya, innalil mauti sakarat, diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3-4 kali. Innalil mauti sakarat. Yang namanya maut itu, yang namanya kematian itu memiliki as-sakarat, kesakitan yang luar biasa. Dicabut nyawa kita, bayangkan. Sakit yang luar biasa. Yang dimudahkan adalah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Amin. Allahumma amin. Maka Imam Al-Abbi alaihi rahmatullah menjelaskan kemungkinan kenapa sang murid menangis. Yang pertama kemungkinannya, melihat betapa pedihnya, betapa rasa sakit yang dirasakan oleh sang guru Ubadah bin Shamit ketika itu. Atau kemungkinan yang kedua, lifaqdihi al-intifa'u bihi. Atau kemungkinan yang kedua yang menyebabkan sang murid Abdurrahman ibn Usailah menangis adalah faqdihi al-intifa'u bihi. beliau menyadari aku akan kehilangan seorang guru. Aku akan kehilangan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah aku pelajari. Sumber-sumber yang jernih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mendengar Ubadah bin Shamit, langsung mendengar dari Nabi disampaikan kepada Abdurrahman bin Uzailah. Aku akan kehilangan satu sosok yang mulia. Sosok guru yang luar biasa, memiliki tarbiyah yang sangat luar biasa yang bermanfaat bagi kehidupan Abdurrahman bin Uzailah. Jadi ini dua kemungkinan. Yang pertama, karena melihat sakitnya Ubadah bin Shamit yang sangat luar biasa ketika merasakan sakaratul maut. Yang kedua, beliau bersedih karena akan kehilangan manfaat yang banyak dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah menyebutkan ketika Ubadah bin Shamit sempat melarang Mahlan lima tabaki, jangan kau menangis wahai Abdurrahman. Al-Qadhi Iyad menyebutkan laisa fihi nahyun anil buka. Di dalam lafaz yang disampaikan oleh Ubadah bin Shamit ini kepada Abdurrahman bin Uzailah, tidak ada faedah yang berkaitan dengan apa? Larangan seorang menangis. Bukan faedah itu yang bisa kita ambil. Dalam hadis ini, dalam kalimat ini, tidak ada faedah yang menunjukkan seorang yang melihat orang lain, kerabatnya, gurunya, orang tuanya, dan yang seterusnya akan meninggal, mengalami sakaratul maut, tidak boleh menangis. Kenapa? Ini hadisnya, ini dalilnya. Salah. Berarti faedah tersebut tidak terdapat di dalam kisah ini. Lianna nahya, karena sesungguhnya larangan untuk seorang menangis, innama waqa'a ba'dal wujub wal maut. Larangan dari Nabi SAW untuk seorang menangis ketika menghadapi orang yang telah meninggal di hadapannya, itu adalah ba'dal maut, setelah meninggal. Setelah meninggal, setelah wafat, dikuburkan, menangis. Apalagi menangis dengan model kaum jahiliyah, sampai menampar pipinya, merobek-robek bajunya, meratap kalau bahasa kita. Setelah dikubur, meratap, tidak menerima takdir, ini yang dilarang. Tapi ketika sakaratul maut, menangis, awal-awal dicabut nyawanya, menangis, dan yang seterusnya, ini masih diizinkan oleh syariat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya sang putra yang bernama Ibrahim menitikkan air matanya, meneteskan air mata beliau alaihi salatu wasallam. Artinya hal ini tidak dilarang. Yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang namanya adalah an-niyahah. An-niyahah yaitu meratapi kematian seseorang walaupun sudah dikubur. Sehari, dua hari, tiga hari, atau bahkan sepekan, sebulan setelahnya masih terus menangis, meratapi, tidak menerima takdir. Ini yang tercela. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wa ra'ah wal hasil. Kesimpulan yang ada di khilaf, silang pendapat dari kalangan para ulama berkaitan dengan hal ini, annal jumhura ala jawazil buka qablal mauti. Mayoritas dari para ulama mengizinkan, memperbolehkan, enggak ada masalah bagi seorang yang ingin menangis qablal mauti. Ingat-ingat lafaz qabla, sebelum meninggal, saat sakaratul maut, itu menangis diperbolehkan. Wal aula, akan tetapi yang afdal, yang lebih utama, tarkuhu ba'dal mauti. Tarkuhu ay tarkul buka. Tarkuhu ba'dal maut, meninggalkan tangisan tersebut setelah kematian menjemput orang tersebut. Jadi kalau sudah meninggal, ya sudah tercatat takdir Allah Subhanahu wa taala. Si fulan, si alan, guru saya, si fulan, si alan, orang tua saya, si fulan, si alan, kerabat saya akan meninggal, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masih menangis, maka inilah yang diingkari oleh sebahagian para ulama. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam melarang yang berkaitan dengan an-niyahah. An-niyahah, meratapi setelah kematian menjemput seorang, ini satu hal yang dilarang karena bertasyabbuh dengan mereka kaum jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan tanda bahwa seorang hamba tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah. Sudah masuk isya? Belum. Satu menit lagi. Bicara apa satu menit? Kelewatan nanti. Lewat. Ada insyaallah beberapa faedah yang kita lanjutkan insyaallah setelah adzanul isya, yang menunjukkan tentang keberadaan hadis tersebut yang disembunyikan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda selama hidupnya beliau radhiyallahu anhu. Nah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, ketika Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan, wallahi ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khair illa hadithukumuh. Tidak ada satu hadis pun yang telah aku dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan-kebaikan kecuali telah aku sampaikan kepada kalian, kecuali satu hadis, yaitu hadis yang telah kita baca di awal majlis tadi. Kata Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, fihi dalilun, di dalam ucapan Ubadah ibn Samit ini terdapat sebuah dalil, ala annahu katama ma khashiya alaihim al-madarrah fihi wal fitnah, yang dilakukan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menyembunyikan satu hadis tersebut dari Nabi alaihi salatu wassalam karena khawatir akan kemudaratan dan fitnah yang terjadi di tengah-tengah murid beliau dari kalangan tabi'i. Jadi kekhawatiran itu bisa menjadikan sebab seorang menahan ilmu yang dia miliki. Tidak harus semua ilmu yang kita miliki kita sampaikan kepada orang lain. Tidak harus semua hal yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Mimma la yahtamilhu aqlu kullu wahidin, yang mana hal tersebut mungkin tidak bisa diterima oleh pemikiran salah seorang dari mereka. Artinya tadi, bermudah-mudahan akhirnya tidak mengerjakan amalan saleh, bermudah-mudahan untuk tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fitnah, mudharrah, kemudaratan bagi hamba tersebut. Wa dzalika fi ma laysa tahtahu amalun. Hadis yang disembunyikan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang tidak disampaikan oleh beliau, bukan hadis yang berkaitan dengan amalan seorang hamba. Jadi bukan kaitannya dengan amaliyah, tapi kaitannya dengan akidah, keyakinan. Wala fihi haddun min hududi syariah. Bukan pula hadis tersebut mengandung apa yang berkaitan dengan had dari hudud syariah, batasan dari batasan-batasan syariat, hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin yang berkaitan dengan hudud ini seperti seorang yang mencuri dipotong kafnya, bahagian pergelangan tangannya dan yang seterusnya, bukan yang berkaitan dengan hal ini yang disembunyikan oleh Ubadah ibn Samit dari para murid beliau. Tapi yang disembunyikan adalah satu hadis yang berisi keyakinan akidah seorang muslim apabila disalahfahami akan mendatangkan kemudaratan dan fitnah. Qal, kemudian beliau mengatakan, wa mithlu hadza an ashabati katsirun fi tarki hadis bima laysa tahtahu amal. Dan yang semacam ini banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang berkaitan dengan hadis yang tidak mengandung amalan-amalan saleh. Bukan hadis berkaitan dengan salat, bukan hadis berkaitan dengan puasa, hukum zakat, hukum sedekah dan yang seterusnya, bukan amaliyah. Intinya bukan amaliyah, tapi berkaitan dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, haram 'alaihi nar. Bukan kaitannya dengan amaliyah, tapi kaitannya dengan akidah seorang muslim. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat sebelum Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu ardhah. Wa la tad'u ilaihi daruratun. Yang mana hadis tersebut juga tidak harus disampaikan saat itu. Artinya Ubadah ibn Samit bisa mengakhirkan penyampaian hadis tersebut ketika beliau mendapati sakaratul maut. Aula tahtamirhu uqul ammah, atau mungkin sebuah hadis, sebuah riwayat yang akan mendatangkan fitnah bagi pemikiran-pemikiran manusia secara umum. Au khusyiyat madarratuhu ala qailihi, atau dikhawatirkan seorang yang menyampaikan hadis tersebut, riwayat tersebut akan mendapatkan kemudaratan. Au sami', atau yang mendengarkan hadis tersebut, la siyama ma yata'allaq bi akhbaril munafiqin, terutama yang berkaitan dengan khabar-khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan dan nama-nama mereka orang munafiqin. Ini banyak yang disembunyikan oleh para sahabat karena khawatir fitnah, khawatir kemudaratan yang akan menimpa para sahabat tersebut, sehingga dalam tanda kutip ada beberapa hadis Nabi yang disembunyikan oleh mereka. Begitu pula Ubadah bin Shamit ketika menunda menyembunyikan hadis ini sampai beliau akan mendapati akhir hayatnya. Wallahu taala alamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan hal ini pula telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hadithun nas bima yafhamun, sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka fahami. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah subhanahu wa taala didustakan? Apakah kalian ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam didustakan? Artinya Allah azza wajalla dimaksiati, tidak beramal saleh mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam dimaksiati, mereka tidak melakukan sunnah-sunnah. Kenapa? Yang penting kan bersyahadat. Yang penting kan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ini fitnah. Karena disampaikan kepada orang-orang yang tidak sampai pemikiran atau pemahamannya tentang hal tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin insyaallah taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.